اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ini lagi ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah siap dibaiat. Ya. Sampai dia pesan si Fulan itu, enggak usah dia balik lagi ke Indonesia, tunggu aja di sana. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar, mau dibaiat. Ya. Masya Allah. Sampai kapan mau dongeng terus? Ya. Jelas ya? Orang-orang yang seperti ini kadang perlu diingatkan. Terkait, saya katakan niat baik itu mungkin saja. Kita berbaik sangka kepada orang niatnya. Ya, niatnya baik. Dia ingin hal yang baik. Tapi ini merusak. Perkara yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama. Tidak dibenarkan di dalam agama. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Sebenarnya masih ada hal-hal ya yang mau dibahas dan dikaji. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tema pembahasan kita, dari kaidah-kaidah, kemudian bagaimana cara berpijak, dan itu sebenarnya pokok yang ingin saya ingatkan di sini. Ya, pokok yang ingin saya ingatkan, bagaimana supaya seorang itu ada cara berpijak, cara memahami hadith-hadith seputar kejadian akhir zaman. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan karena waktunya sudah habis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita semua taufik dan rahmatnya, dan melindungi kita semua di akhir zaman ini, yang seorang hendaknya lebih banyak lagi mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, berpegang dengan berpegang dengan petua-petua Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi fitnah-fitnah zaman. Dan yang paling pentingnya, bagaimana seorang itu dia memperteguh dirinya pada ilmu dan amalan. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang baik ini, saya bermohon kepada Allah semoga kita semua selalu dikumpulkan di dunia ini di atas kebaikan, dijaga dari segala kejelekan, dan saya bermohon kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.